Pinjam tapi barang yang tak jaga sepulang. Kita jadi mainan, ikut-ikut ngapain mau. Kita jadi mainan, 3 bulan bertunangan. Kita tiada ayam kalende. Let me find you out. Thank you.